Mungkin kita cukupkan dulu pelajaran kita di siang hari ini. Kita telah jelaskan alhamdulillah dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara yang penting dalam permasalahan tauhid, apa itu definisi tauhid, kemudian pembagian dari tauhid beserta dalil-dalilnya dan juga alasan mengapa kita harus mempelajari tauhid dan sedikit cuplikan dari biografi penulis kitab Qawaidul Arba' yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Bagi ibu-ibu yang ingin memperdalam permasalahan yang kita sampaikan tadi tentang pembagian tauhid, demikian juga tentang bagaimana merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa membaca buku yang kami tampilkan sekarang, ya, di antaranya kitab Mengapa Tauhid Dibagi Tiga. Ini ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr, pengajar di Masjid Nabawi. Bukunya ringkas, cukup bagus, ya, menjelaskan kepada kita dengan cukup detail mengapa tauhid dibagi tiga, seperti apa yang kita sampaikan tadi. Ada tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid asma wa sifat, dijelaskan oleh beliau rahimahullah, afidahullahu ta'ala. Kemudian kitab Paradigma Ibadah, ini adalah terjemahan dari kitab Al-Ubudiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ini juga bacaan yang cukup penting untuk kita cermati, ya, berkenaan dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan karena ini adalah kajian yang perdana, mungkin perlu ada evaluasi agar ke depannya bisa lebih baik lagi. Baiklah, kami tutup sampai di sini. Kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan oleh semua peserta, kami persilahkan.